Kita angkat dari pesan singkat dari saudara Abu Abdullah di Yogyakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan zakat mal, Ustaz. Iya. Institusi tempat saya bekerja memotong gaji saya 2,5% setiap bulannya untuk zakat dari gaji saya. Apakah saya masih ada keharusan dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal di setiap tahunnya? Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Tanyanya Abdullah di Yogyakarta. Zakat merupakan sebuah ibadah. Ibadah ada syarat dan rukunnya. Bila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka dia bukan lagi merupakan sebuah ibadah. Dalam kasus pihak institusi menarik, memotong 2,5% dari gaji sebagai zakat, menurut jumhur para ulama mu'asirin, ini sebuah kezaliman, karena mereka mengatakan tidak ada zakat untuk profesi seperti ini. Sebagian pendapat para peneliti dan para pengkaji dalam bidang ini merujuk kepada pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi yang mengatakan zakat profesi ada. Tetapi ingat bahwa Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fiqh Zakah itu, beliau mensyaratkan nisab untuk diterima itu agar baru dibolehkan zakatnya. Dan nisab menurut beliau adalah 85 gram emas. Bila gaji Anda per bulan sampai senilai 485 gram emas, ya sekitar 40 juta kurang lebih, ya, baru menurut beliau boleh ditarik zakat. Dan ini pun pendapat yang sedikit sekali yang mengatakannya dalam muktamar zakat sedunia yang pertama kali di Kuwait diadakan, hanya sekitar beberapa orang, 3 orang kalau tidak salah, selainnya yang hadir dalam konferensi tersebut, para ulama tersebut mengatakan tidak ada zakat profesi tersebut. Walhasil beliau sekarang sudah ditarik dengan paksa, dan saya khawatir ini sebuah kezaliman, ya, karena untuk pegawai yang gajinya minimal, gajinya kecil, bila dipotong lagi zakatnya, padahal dia yang seharusnya berhak menerima zakat dan belum wajib, maka ini jelas sebuah kezaliman. Ya. Bila telah dipotong, apakah Anda wajib zakat lagi? Ya. Bagi yang mengatakan zakat profesi ditarik per bulan, mereka mengatakan juga iya, dihitung lagi yang kedua kalinya. Yang karena yang keduanya zakat uang, kalau ini zakat profesi, lain lagi. Jumhur para ulama yang mengatakan, dan ini pendapatnya yang paling kuat menurut saya, wallahu ta'ala alam, dan ini yang didukung oleh muktamar zakat yang pertama di Kuwait, bahwasanya tidak ada. Tapi apakah dengan demikian, bila telah dikeluarkan, sudah cukup zakatnya dan tidak perlu lagi di akhir tahun, dilihat dulu. Mendahulukan zakat sebelum haulnya, ini sekarang kan sebelum haulnya, baru setiap bulan, ini masih dibolehkan. Berdasarkan Asad dan Abbas, yang beliau mendahulukan zakat setahun, dua tahun sebelum waktunya. Tetapi, mengeluarkan zakat sebelum nisabnya, sepakat para ulama tidak sah. Bila selain gaji tadi Anda tidak memiliki uang pada waktu itu dan tidak memiliki harta perniagaan pada waktu itu yang sampai senisab, maka ini tidak dianggap zakat. Bila nanti Anda milikinya lagi, baru terkena zakat. Contoh lebih realnya, andai Anda gaji umpamanya 5 juta rupiah terima bersih, atau katakan 10 juta rupiah terima bersih, 10 juta rupiah dipotong 2,5%. Kalau dipotong ini, pada saat dipotong, selain uang 10 juta, Anda tidak memiliki aset uang yang lain. Tidak ada uang yang lain, di tabungan paling tidak sampai 3 juta, 5 juta. Belum juga satu nisab. Dan juga Anda tidak memiliki usaha perniagaan, tidak ada barang perniagaan yang mencukupinya senisab. Maka ini tidak dianggap zakat. Ya. Andai kemudian setelah ini dibayar, besok Anda menerima uang yang sampai senisab, kemudian sampai ke tahun depannya, ya, maka belum dianggap Anda membayarkan zakat, tapi dikeluarkan zakat lagi. Ini sampai pun menurut jumhur para ulama begitu. Tapi kalau pada saat terima gaji tersebut Anda memiliki tabungan 50 juta 50 tambah dengan 10, 60 juta, dan ini sampai nisab, lalu dikurangi 2,5%, maka ini bisa dihitung bagian dari zakat untuk 10 juta tadi. Untuk yang 50 jutanya, mengikuti haul yang lainnya. Wallah ta'ala.